banyak komen, jadi dia membuat cerita dikatakan oleh komen. Bayangkan dia orang Muslim ingin mengucap rendri. Aku pengen Allah pengenakan di awal yang kumul atau di antara mereka dan antara wali lagi yang memegang kebutuhnya dari kalung ke sini wali lagi maka katanya syahat kapal karinya mata suku kita berkati karena memegang makanan capok yang lain Al-Mahdila Yeah. Hibah itu dosa besar. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu itu menggunjing satu dengan yang lainnya. Katanya si fulan. Padahal beliau mengatakan, innallaha karihalakum salasa. Allah membenci kamu tiga perkara. Kila wa qala. Di antaranya katanya fulan. Dan itu yang menyebar. Selanjutnya hadis, wala tattabi'u auratihim. Ya. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kamu meneliti-liti mencari-cari aurat mereka. Cari-cari kesalahan tidak boleh. Kalau kita melihat kesalahan, sampaikan dia dengan berhadapan dan dengan hati yang ikhlas. Mengapa kita dilarang mencari yaitu kesalahan saudara kita? Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya kaum muslimin, tatabba'a Allahu auratahu, maka Allah akan membongkar aurat mereka. Dan betul, akan membongkar aib mereka. Mereka berpecah, mereka caci mencaci satu sama lain, karena hawa nafsu tidak bisa bersatu. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan diikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang dicaci bukan orang awam, bukan orang hizbi. Yang dicaci itu saudaranya sendiri. Ya. Karena apa? Al-hiqdu fi qalbi. Hasud yang ada di dalam hatinya. Wa man tatabba Allahu auratahu, barang siapa yang dibongkar oleh Allah Ta'ala auratnya, fadhahu, maka Allah akan membuka, menampakkan di kalangan umum. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Walau fi jawfi baitihi, sekalipun dia di rumahnya. Dan apa yang dijelaskan Nabi tidak berselisih dengan kenyataan. Bertarung mereka, berpecah belah, bahkan juga bersatru, bermusuhan dengan keluarganya sendiri. Wa fi riwayatin, walau fi jawfi rakhilihi, walaupun dia di dalam kendaraannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud fi Kitabil Adab. Ya, ini yang harus kita fahami wasiatnya ulama sunnah, bukan mencaci, disebutkan kesalahannya lalu dijelaskan dalilnya. Selanjutnya qala Syekh Muhammad As-Salih bin Utsaimin rahimahullah taala, inna ba'dha man intahat as-salaf fi 'asrina hadha, sesungguhnya sebagian orang yang mengaku dirinya itu bermanhaj salaf pada masa sekarang ini, masanya beliau, sara yudhillu kullaman khalafahu, maka orang mengaku bermanhaj salaf ini dia menyesatkan, menjadikan dia fulan itu tersesat karena menyelisih apa yang menjadi pendapatnya. Setiap orang yang tidak cocok dengan dia, dihajar. Itu bahasa kasarnya. Dan itu cara mereka. Diikat dulu dia dengan keterangan, nanti disuruh menghajar si fulan. Kalau dia tidak mau, dihajar. Walau kanal haqqu ma'ahu, walaupun kebenaran itu ada orang yang diajar, walaupun yang diajar itu benar, tapi karena tidak cocok dengan hawa nafsu fulan memakan darahnya kaum muslimin. Wattakhadha ba'dhuha manhajan hizbiyan, sebagai mereka menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai manhaj hizbi, fanatik kepada hawa nafsu. Ada orang hizbi fanatik kepada hawa nafsu, kepada golongannya, kalau bukan golongannya ditolak, kalau golongannya mesti benar, itu namanya hizbi. Kamanhajil ahzabi al-ukhra allati tantasibu ilal islam, sebagaimana kelompok-kelompok hizbi yang lain yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Lalu beliau menjelaskan secara terinci. Wa hadha huwa alladhi yunkiru wa la yumkin iqraruhu. Atau juga bisa dibaca wa hadha alladhi yunkar. Ini wajib kita ingkari. Dan tidak mungkin akan bisa diterima oleh orang. Wa yuqalu unduru ila madhhabis salafis salihin. Perhatikan madhabnya ulama salaf. Madza kanu yaf'aluna fi tariqihim? Apa yang mereka lakukan di dalam menempuh dakwah mereka? Fi sa'ati suturim, lapang dada. Fil khilafi, ketika terjadi khilaf. Itu ulama sunnah, lihat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berbeda pendapat dengan syekhnya Ibnu Taimiyah, tetapi bukan mahajir. Itu ulama, ya ikhwan. Kenapa manusia tahu khilafnya, tahu kekurangannya? Tidak ada manusia yang sempurna seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mahajir itu kalau dicari di bertatapan muka tidak mau dia. Alasannya kita dituduh ahli bid'ah. Pernah ketika menelpon, kapan kita ketemu? Dimatikan teleponnya dan dihapus. Itu menunjukkan pemfitnah. Wa fi sa'ati sudurihim fil khilafi alladhi yasughu fihi al-istihad. Maka ahli sunnah lapang dada mereka di dalam masalah khilaf yang dibolehkan mereka khilaf, seperti dalam masalah ijtihadiyah, masalah yang sifatnya bukan nas dari Al-Quran dan sunnah. Dikatakan masalah ijtihadiyah karena mereka belum mendapatkan dalil yang sabit sehingga satu dengan yang lain berselisih. Tetapi ini berselisihnya ulama sunnah dengan ulama sunnah. Kalau berselisih ahli bid'ah dengan ahli sunnah, kita buang ahli bid'ah. Hatta innahum kanu yakhtalifuna fi masaila kasiratin. Fi masaila kasiratin. Bahkan mereka berselisih dalam masalah yang banyak. Ulama sunnah berselisih, tapi tidak bertengkar, apalagi mengacau. Fi masaila akidah, masalah-masalah akidah. Wa fi masaila fi masaila ilmiah, dalam masalah ilmu. Fatajidu ba'du, maka engkau akan menjumpai mereka. Ulama ini contohnya, misalnya yungkiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, akidah ini. Seperti yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengingkari bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah taala di permukaan bumi. Sahabat yang lain mengatakan ya, tapi tidak berperang. Tidak caci mencaci. Subhanallah. Orang punya ilmu, menyadari atas kekurangannya, menghormati pendapat yang lain. Tapi kalau pendapat itu keliru, kemudian yang mendengar yang baca dia tahu, maka mereka membetulkan dengan kalimat yang baik. Ini dalilnya, ini dalilnya. Wabatuhum yaqulu bidzalika, ada yang berpendapat Allah taala yaitu dilihatnya di permukaan bumi. Wabatuhum yaqulu, pendapat yang nomor lainnya, innal ladzina yuzanu yaumal qiyamah wal a'ma, yang ditimbang besok pada hari kiamat itu amal. Ada lagi yang berpendapat lembaran-lembaran yang ditimbang. Wa ba'dhum yara anna sukhaifal a'mali hiya allati tuzan. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya lembaran-lembaran amalnya itu, catatannya itu yang ditimbang, bukan amalnya. Ada lagi yang berpendapat jasadnya, dalam satu hadis ditimbang tapi beratnya masih kal dengan satu sayapnya lalat. Dan juga timbangan itu khilaf ulama, ada katanya ini timbangannya satu, ada katanya timbangannya banyak, tapi mereka tidak bertengkar satu sama lain karena itu masalah ijtihadiyah. Wa tarahum aidan, dan kamu bisa juga melihatnya fi masail fikhi, dalam masalah fikih. Yakhtalifun, mereka berselisih. Mana ulama yang berselisih saja dengan mencacinya? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang masyhur dalam masalah fikih berbeda tetapi tidak bertengkar. Kenapa? Ilmu yang menyertai dirinya. Makanya kita tidak menjumpai yang suka mengajar kecuali orang yang dengki, satu, hasud. Yang nomor dua, orang tidak punya ilmu. Finnika, masalah finnika berselisih. Fil faraidi berselisih, bagian waris. Fil adati, fil iddah, dalam masalah iddah. Fil buyu, dalam masalah jual beli. Wa fi ghairihin, dalam bab masalah fikih berselisih, tapi berselisih ulama dengan ulama menghormati karena mereka berijtihad dan mereka berpegang dengan hadis. Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun, siapa yang berijtihad lalu mereka itu keliru, satu pahala. Wa in asaba falahu ajrun, jika betul benar, dua pahala. Wa ma'a dzalika, walaupun demikian, la yudzallilu ba'dhum ba'dhan, tidak ada ulama seperti Imam Syafi'i menyesatkan, mentakdir Imam Ahmad, atau Imam Ahmad mentadhiri Imam Malik, tidak ada. Karena mereka terjaga dengan ilmu. Dan Allah memelihara hawa nafsu mereka. Maknanya menjauhkan hawa nafsu mereka. Inilah ya ikhwan pentingnya kita menuntut ilmu. Agar tidak termakan oleh mereka. Makanya kita harus berteman terhadap orang-orang yang berilmu, yang baik lisannya. Fassalafiyah bimakna, ini menurut mereka, bukan menurut ahli sunnah. Fassalafiyah bimakna menurut mereka, an yakuna khisban khasam lahu mizatuhu, hendaknya memiliki kelompok yang khusus, yang punya keistimewaan, sehingga wayudhallilu afratahu siwahum, atau wayudhallilu afratuhu siwahum, menyesatkan mereka yang bukan kelompoknya. Nah, fahaulai laisu fis salafiyati fi syai'in, maka orang mengaku dia salafi tetapi tingkah lakunya seperti itu bukanlah orang salafi walaupun satu kuku. Itu pemfitnah, karena ulama salaf bukan pemfitnah. Sedangkan as-salafiyah sebetulnya, amma as-salafiyatu al-hakikiyatu as-salafiyah yang sebenarnya, allati huwa ittiba'u manhaj as-salafi aqidatan wa qawlan wa amalan wa ikhtilafan wa ittifaqan. Yang dinamakan as-salafiyah atau ulama as-salaf, yaitu yang mengikuti manhajnya ulama dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, baik dalam masalah kita maupun perkataan maupun perbuatan, yang berselisih maupun berbeda, watarahuman, dan saling belas kasih, watawadan, dan saling kasih sayang, saling mencintai. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang diambil dasar oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala. Masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahidi idha staka minhu adhun tata'a sa'irul jasadi bil khuma was-sahar. Artinya yang diriwayatkan Imam Muslim fi kitabil birri was-sila walatan. Maka beliau mengumpamakan, memisalkan, mencontohkan masal mukminnya, perumpamaan orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, bukan terhadap orang kafir. Fitawatim, di dalam kasih sayang, watarohumin, dan belas kasihannya pula. Wataatufim, dan di dalam taatuf maknanya kelembutannya. Bukan kasar, bukan syiddah, tapi ta'atuf. Contohnya apa? Kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza staka minhu adwun, apabila mengeluh salah satu anggota badannya, matanya sakit, tangannya kejepit, atau kena batu, tadah lahu sa'irul jasad, semua anggota badannya merasakan bilhuma, panas, wassahari, dan tidak bisa tidur malam karena merasakan sakit. Padahal tangannya sakit, semua anggota badannya panas dan tidak tidur, bahkan mulutnya pahit. Begitu Rasulullah SAW mengumpamakan orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, diumpamakan satu tubuh. Tidak mungkin kalau kita tangan kita sakit, kalau kita ambil palu kita pukul, sampai orang gila pun tidak akan berbuat seperti itu, karena itu fitrah. Bagaimana dengan saudaranya berselisih, lain pendapat, lalu berlebih-lebihan dia mencaci, bahkan juga kalimat-kalimat yang tidak layak untuk didengar oleh orang awam. Nah, fahadihi hiya salafiyatul haqqah, inilah yang dinamakan salaf yang benar, Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah kita lewati fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, sekarang qala al-allamatu Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullah taala. Ini orang tua dari Syekh. Syekh siapa? Abdul Razak hafizahumullah taala. Dan karena beliau ini dihajar oleh santrinya. Santrinya yaitu tingkatan nilainya nomor 100 dan nomor 101 menghajar syekhnya. Itu dalam kitab, ada kitab yang beliau tulis sendiri. Dan beliau menjawab dengan bagus. Bayangkan itu, ulama sunnah ya, yang telah mengajarkan beberapa yaitu mahasiswa bahkan menjadi profesor doktor yang lainnya dihajar oleh muridnya yang bukan peringkat pertama kedua, peringkat 100. Syaitan ya ikhwan kalau sudah menggoda begitu keadaannya. Apa katanya beliau? Hasala fi hadzal zaman, telah kita jumpai pada zaman sekarang ini, insyighalu ba'dhi ahli sunnah, sibuknya orang mengaku dirinya ahli sunnah, bi ba'din yaitu dengan yang lainnya, tajrihan wa takdhirul muhajir, mentakdir, hati-hati dengan sifulan. Ya, ini pekerjaannya syabab yang dikuasai yang menyembah hawa nafsu. Wa tarattaba ala dzalika, apa yang terjadi mengakibatkan apa? Wa tarattaba mengakibatkan demikian itu at-tafarruqu, pecah belah, ngeblok. Kamu ikut siapa? Siapa ustadmu? Bagaimana kamu dengan ustad itu? Diuji. Kalau dia mengatakan wah ini ustaz ini jelek seperti dia, wuh didukung, wuh ini juga mengatakan ini. Kalau tidak cocok dihajar. Hati-hati dengan pertanyaan seseorang, karena orang bertanya tidak harus kita jawab. Haknya yang ditanya, hak dia. Kalau dia menjawab ada fitnah, tidak perlu dijawab. Wak enam, wal ikhtilafu, terjadi perselisihan, wat tahajuru, dan salim mahajir, kawannya satu bulan dua bulan akrab sama kerjanya, akhirnya dua bulan berikutnya pisah, dan pisahnya bukan seperti orang cerai dengan istrinya, caci maki, naudzubillah min dzalik. Wa kana laiku, padahal mestinya bal al muta'ayyinu, bahkan yang wajib at-tawadu, harus kita kasih sayang, wa tarahum, dan belas kasihan bainahu, di antara mereka, karena mereka orang muslim, apalagi mereka menyampaikan ilmu, menuntut ilmu yang manfaatnya banyak, lalu dicaci maki karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Begitu syaitan ketika menggoda manusia. Makanya kita harus senantiasa ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wuqufuhum saffan wahidan. Na'am fi wajhi alil bida'i. Mestinya ulama-ulama sunnah ini punya sikap yang sama, satu barisan untuk melawan ahli bid'ah. Bukan menjelek-jelekan saudaranya. Wal ahwa'i, dan harus bersatu pula untuk menyerang, membantah orang hawa nafsu. Al mukhalifina li ahli sunnati wal jama'ah, yang menyelisih ahli sunnah wal jama'ah. Mestinya ulama sunnah, mestinya para pemuda yang mengikuti sunnah harus memerangi ahli bid'ah, tapi mereka lain memerangi saudaranya sendiri. Tetapi Allah Ta'ala tidak membiarkan hambanya demikian. Wa yarji'u dzalika ila sababaini. Mengapa kok begitu, katanya Syekh ini? Kenapa mereka saling menghajar? Pertama, anna min ahli sunnati fi hadzal 'asr. Bahwa ahli sunnah pada zaman sekarang ini, man yakunu didanuhu, ada orang yang pekerjaannya wa syughluhu dan kesibukannya, as-sa'ir menyibukkan diri tatabbu al-akhta, mencari kesalahan orang. Nah, padahal kita tidak boleh mencari kesalahan orang, menghibah tidak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dah, wala tajassasu, tidak boleh kita meneliti kecuali kalau kita tahu si fulan itu dicurigai mencuri, dicurigai membawa HP, lalu dia di mana tempat, boleh, karena untuk maslahah. Ya, tetapi kalau dia orang yang baik, dicari-cari kesalahannya tidak boleh. Wal baksaanha, dan dikorek, dibaksa gimana si fulan, gimana kemarin berkhutbah apa kesalahannya, kemarin baca Quran salah apa tidak, baca hadis salah apa tidak, itu pekerjaan mereka. Padahal kesalahan mereka itu banyak sekali. Ibunya tidak pakai pakaian syar'i dibiarkan. Ya, ini keadaan mereka. Sawa'un kanat fil mu'allafati, baik yang mereka cari-cari kesalahan ini di kitab-kitab. Oh, ditulis ini halaman sekian, halaman sekian. Awil asri toti atau di kaset-kaset rekaman kerama, dicarinya. Bukan mencari kebaikannya, berupaya mencari kejelekannya. Summa takdiru mimman khasala minhu syai'un min hadil akhto. Nah, ketika mereka menjumpai tulisannya si fulan, menjumpai khutbahnya si fulan, menjumpai pula ceramahnya si fulan, dia keliru. Nah, ini yang disebarkan. Jadi satu dua yang salah itu untuk menghapus kebaikannya yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ya kawan, kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kepada kita kejahatan. Nah, wa min hadzal akhta, dan di antara kesalahan mereka ini, allati yukharriju biha saksu wa yuhadziru minha bisababiha, yang mana dia mengeluarkan seorang ini dan mentakdir ini sebabnya, ta'awunuhu masalan ma'a ikhtal jam'iyat. Karena dia gotong royong atau ta'awun dengan salah satu jam'iyat, itu mananya yaitu lembaga-lembaga yang ingin menyampaikan kebaikan. Ya, seperti ma'ahid atau mu'assasa al-khairiyah. Ya, masalah khairiyah itu maksudnya untuk tolong-menolong, membantu masyarakat. Ketika ada orang masuk di situ atau mengajar di situ, padahal mengajar. Itu diajar. Fulan lihat fulan mengajar si fulan. Karena apa? Golong apa itu, organisasi. Fulan mengajar di organisasi. Kita ini bukan ikut organisasi, kita ini memberi pelajaran, menyampaikan yang hak. Tapi itu diajar. Nah, kalau kita ini hanya mengaji, menasihati orang yang mengikuti sunnah, orang-orang awam siapa yang menasihatinya? Bukankah Rasulullah SAW pertama kali menasihati orang Arab yang kufar, bangsa Quraisy yang kufar? Mu'ad bin Jabal disuruh oleh Rasulullah SAW pergi ke Yaman mendakwai ahli kitab. Nah, bukan mendakwai orang ahli sunnah. Kemudian juga, kenapa bi'ilqa'il muhadarat al-musyaraka finnatuat? Kenapa ustaz itu kalau syekh, karena syekh itu ikut di dalam yayasan tersebut, ikut di dalam jamiah tersebut. Kalau kita ikut maksudnya menasihati, wajib. Tapi kalau kita ikut kedzaliman mereka, tidak boleh. Wahadil jam'iyatu, padahal jam'iyah ini yang dimaksudkan adalah yaitu Ikhya'ut Turas di Kuwait, karena Syekh Abdul Aziz bin Baz mengisi di sana, wa Syekh Muhammad ibn Usaimin juga mengisi rahimahumullah, yulkiyani alayal muhadarat an tariqatil hatif, memberi ceramah dengan cara telepon, kalau sekarang namanya Zoom. Begitu ya ikhwan, bahayanya para pemuda yang mengikuti khutuwatis syaitan. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayahnya, dan semoga kita tetap bersama orang-orang yang ahlussunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.